Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustadz mau bertanya dalam ayat ini yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia, Quran Surat An-Nahl ayat 69. Yang Anda tanyakan, apakah jika lebah itu diberi makan dan dari glukosa atau gula yang dicairkan, maka yang keluar dari perut lebah itu juga disebut madu, walau lebah makan bukan dari nektar bunga. Jadi dikasih makan glukosa ya. Selama itu adalah lebah, maka yang keluar dari tubuhnya adalah madu. Madu, tetap madu. Iya. Kecuali kalau nggak pakai lebah. Gula dimasukkan dari atas, turun, ada proses, di bawahnya jadi madu. Gitu. Campur ini, campur itu, tiba-tiba jadi madu. Itu baru bukan madu. Tapi kalau keluarnya dari lebah, ya madu. Mungkin kualitas yang membedakan. Mungkin kualitas bisa berbeda-beda. Makanya Allah katakan dalam ayat itu dengan kalimat mukhtalifan alwanuh, berbeda-beda, bermacam-macam, warna-warni. Mengapa? Karena tergantung apa yang dimakan. Kadang-kadang makannya bunga kapuk rasanya beda. Kalau bunga kelengkeng rasanya beda lagi. Sehingga ada istilah madu kelengkeng, ada istilah madu ini. Karena memang beda-beda yang dimakan. Berarti ada juga madu gula kan? Madu gula. Loh, kok madu gula palsu? Bukan palsu, asli, tapi makan gula gitu.